إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد إخوة الإسلام أعزني الله kita melanjutkan pembahasan kitab Qawaid at-Tahdits fi Fununi Mustalah al-Hadits. Kemarin kita sudah berbicara tentang sanad. Apa itu sanad? Ya, telah kita bahas bahwa ia adalah rantai perawi yang menyampaikan kepada matan. Apa itu matan? Yaitu perkataan Rasulullah atau perkataan sahabat atau perkataan tabi'in. Di mana ikhwatul Islam sanad sudah kita jelaskan, ya, yang merupakan rantai rawi-rawi adalah merupakan keistimewaan yang Allah berikan kepada umat Islam saja, tidak diberikan kepada umat-umat yang lainnya. Oleh karena itu, sanad adalah perkara yang sangat penting sekali di dalam membawakan hadis di zaman terdahulu, terutama di zaman-zaman periwayatan. Dan sesuatu yang menarik sekali, para ulama ketika menyampaikan hadis, ternyata, ya, kalau kita perhatikan, mereka menyampaikan hadis itu ya sesuai dengan lafaz yang ia dengar dari gurunya. Makanya, ya, tata cara mengambil hadis dan tata cara menyampaikan hadis itu sangat diperhatikan oleh para ulama, terutama yang berhubungan dengan lafaz-lafaznya. Oleh karena itu, Al-Imam Jamaluddin Al-Qasimi rahimahullah memberikan bab aqsamu tahammulil hadis, ya, bagaimana tata cara membawa hadis. Artinya ketika ia mendengar dari syekh, ya, apa yang harus dia bawakan, lafaz seperti apa ketika dia menyampaikan kepada orang lain. Itu ternyata subhanallah sangat diperhatikan sekali. Makanya para ulama ya sangat memperhatikan dan membedakan antara haddatsana dengan akhbarona, dengan amba'ana, dengan an atau qala fulan. Ya, kalau kita perhatikan misalnya kita ambil Sahih Bukhari, kita dapati Imam Bukhari berkata haddatsana. Ya, apa maksudnya haddatsana? Ya, qala akhbarona. Apa maksudnya akhbarona? Qala amba'ana. Apa maksudnya amba'ana? Untuk kapan digunakan haddatsana? Kapan digunakan akhbarona, amba'ana? Kapan digunakan lafaz an, ya, dari fulan? Dan bagaimana kedudukannya? Mana yang paling tinggi? Nah, ini subhanallah dibahas oleh para ulama hadis. Itu menunjukkan betapa para ulama sangat-sangat membela hadis, sehingga sampai-sampai tata cara menyampaikan hadis pun, ya, sangat diperiksa oleh para ulama. Ya, kenapa demikian? Karena adanya perawi-perawi yang terkadang dia mudallis. Apa? Mudallis sudah kita sebutkan pada pembahasan tentang masalah tadlis. Ya. Di mana ia meriwayatkan dari si fulan padahal ya mendengarnya tidak langsung tapi dari orang lain. Tapi orang lain itu digugurkan sehingga dia pun meriwayatkannya dengan lafaz an. Ya. Demikian pula ketika seseorang mengatakan haddatsana, ya, berarti maknanya dia langsung mendengar dari syekh. Ya. Tatkala misalnya dia mengaku-ngaku dia mendengar dari syekh haddatsana fulan, ternyata telah disingkap secara sejarah bahwa si fulan tidak pernah bertemu dengan gurunya, maka para ulama menghukumi dia sebagai kadzab, dia tukang dusta. Baik, ya, kita masuk ke pembahasan ini. Aqsamu tahammulil hadis. Macam-macam membawa hadis. Artinya bagaimana tata cara membawa hadis. Al-awwal, yang pertama, as-sama'u min lafzi syekh. Kalau seorang murid, ya, tata cara mengambil hadis ada beberapa macam. Yang pertama, langsung mendengar dari mulut syekh. Imla'an min hifzihi au tahdisan min kitabi. Ya, dengan cara syekh mengimla, ya, hadis-hadisnya dari hafalannya atau dari kitabnya. Misalnya, ya, kita duduk di majlis syekh, lalu syekh berkata, haddathana fulan, haddathana qala haddathana fulan, qala haddathana, terus sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti kita mendengar langsung dari lafaz syekh. Ya. Ini namanya as-sama' min lafzi syekh. Mendengar langsung dari lafaz syekh. Cara yang kedua yang digunakan oleh para ulama hadis ketika mengambil hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, atsani qira'atu talib 'ala syekh wa huwa sakitun yasma. Yaitu murid membacakan hadis-hadis kepada syekh sementara syekh mendengar, ya, hadis-hadis yang dibacakan oleh si murid ini. Ya. Sawa'un kanat qira'atu talib 'alaihi min kitabin aw hifdhin wa sawa'un hafidha syekh ma qari'a 'alaihi am la. Sama saja apakah si murid ini membacakan hadis-hadis tersebut dari kitab atau ia membacakan hadis-hadis tersebut, ya, dari hafalannya. Ya. Nah, ini disebut dengan 'ard. 'Ard itu artinya menampakkan kepada syekh. Ya. Karena al-qari ya'ridu 'ala syekh ma yaqra'uhu ahlus sama' min asy-syekh. Ya'la min al-qira'ati 'alaih. Nah, seperti ini disebut dengan 'ard. Artinya si murid itu, ya, menyebutkan hadis-hadis dari hafalannya atau dari kitabnya sementara syekh mendengar. Ya, dan syekh membenarkan bahwa ini hadisnya, ini hadisnya, ini hadisnya. Ya. Nah, ini disebut dengan al-qira'ah 'ala syekh. Atau yang dikenal dengan ard. Al-thalis, sama'u talib ala syekh biqira'ati ghairihi. Cara yang ketiga, yang satu membaca, yang lain mendengar, sementara syekh pun mendengar. Ya, seorang qari'nya membaca, haddatsana fulan an fulan, syekhnya mendengar. Lalu yang lainnya pun mendengar. Nah, ini pun masuk ke dalam kategori kedua sebetulnya, yaitu qira'ah 'ala syekh, ya, membacakan hadis kepada syekh. Yang keempat, yang disebut dengan al-munawalah. Ya. Apa itu al-munawalah? An yadfa'a lahu syekh asla sama'ihi. Ya, syekh memberikan buku, ya, yang berisi hadis-hadis yang ia dengar dari guru-gurunya dan ia mengizinkan untuk meriwayatkannya. Ya. Ini disebut dengan al-munawalah. Dan munawalah ini terkadang sebatas munawalah saja tanpa disertai dengan ijazah. Ya. Sebatas mengatakan ini buku saya. Tapi dia tidak mengatakan saya izinkan kamu untuk meriwayatkan. Maka ini terjadi ikhtilaf. Apakah berarti si murid ini boleh meriwayatkan dari syekh itu? Sebab, ya, semata-mata syekh cuma ngasih doang. Tapi dia tidak mengatakan saya izinkan atau tidak. Ya. Maka yang sahih, ya, al-man', yang lebih baik tidak dikatakan si fulan, si syekh itu telah mengizinkan dan tidak boleh si murid meriwayatkan dari syekh. Kecuali kalau dia, syekh itu, sambil mengatakan ini buku-buku saya yang berada, yang padanya terhadap hadis-hadis yang saya riwayatkan dan saya ajaztuka, saya memperbolehkan kamu, ya, yang disebut dengan ijazah, untuk meriwayatkan hadis-hadis saya dari buku ini, silahkan. Nah, ini disebut dengan al-munawalah ma'al ijazah. Ya. Ini yang keempat. Yang kelima, yang disebut dengan al-ijazah. Apa itu al-ijazah? Seseorang syekh mengizinkan atau membolehkan untuk orang lain, ya, meriwayatkan hadis darinya. Dan ini ada beberapa macam. Yang paling tinggi, an yujizal li khasin fi khas. Syekh mengizinkan seseorang tertentu hadis-hadis juga yang tertentu. Misal, ya, saya izinkan kamu di fulan untuk meriwayatkan dari saya kitab Sahih Bukhari, atau misalnya hadis-hadis saya ini dan itu. Ya. Berarti dia memberikan ijazah kepada orang tertentu, ya, dan hadis-hadisnya pun sudah tertentu. Ya. Ikhwatul Islam azan ya Allah. Maka yang seperti ini, ya, paling tinggi dan ini diperbolehkan. Macam yang kedua, yaitu ijazah li khasin fi am. Yaitu memberikan ijazah, memberikan izin kepada seseorang untuk meriwayatkan hadis dari dirinya semuanya secara umum. Misalnya ka ajaztu laka riwayata jami'i masmu'ati. Aku mengizinkan kepada kamu untuk meriwayatkan dariku semua yang aku dengar hadis-hadisku dari guruku tanpa memberikan pengecualian. Pokoknya semua hadis yang aku riwayatkan silahkan kamu riwayatkan dariku. Ya. Ini disebut dengan ijazah untuk orang tertentu, berarti riwayatnya umum. Ya. Macam yang ketiga, ijazah untuk umum pada hadis-hadis tertentu. Contohnya, ajaztu liman adrakani riwayat al-Bukhari. Aku memberikan ijazah kepada setiap orang yang bertemu denganku untuk meriwayatkan Sahih Bukhari dariku. Kemudian, ya, macam yang kelima, ijazah am li am, fi am. Ya, artinya umum pada hadisnya juga yang umum. Contohnya, aku berikan ijazah kepada semua orang yang ada di zamanku untuk meriwayatkan seluruh riwayat-riwayatku. Ya, dan macam-macam yang lainnya. Namun yang paling tinggi adalah yang pertama tadi. Itu adalah ijazah. Ya, yang kemudian kata ijazah ini diambil dalam bahasa Indonesia menjadi ijazah. Yang sebetulnya asalnya dari kata ijazah. Ya. Yang kemudian sekarang berupa ijazah bahwa si fulan sudah tamat dari sekolah ini. Ya, kalau di zaman dahulu ijazah itu adalah ya tanda bahwa si fulan boleh meriwayatkan hadis dari guru fulan. Itu namanya ijazah. Kemudian tingkatan yang keenam, ya di sini sesuai dengan kekuatannya. Yang pertama tadi mendengar dari lafaz syekh langsung. Yang kedua yaitu seorang murid membacakan hadis kepada syekh dan syekh mendengar. Yang ketiga yaitu ya seorang murid membacakan hadis kepada syekh, syekh mendengar dan yang lain mendengar. Yang keempat yaitu munawarah. Ya, seseorang syekh memberikan bukunya kepada muridnya disertai dengan ijazah, izin untuk meriwayatkan. Yang kelima yaitu ijazah tanpa munawarah. Ya, sebatas memberikan izin maka ini pun diterima. Yang keenam yaitu munawarah dengan tanpa ijazah sebagaimana sudah saya sebutkan tadi. Syekh cuma memberikan bukunya tanpa mengatakan saya memberikan izin kepadaku untuk meriwayatkan dariku. Maka sudah saya sebutkan bahwa ini tidak sah. Ya, periwayatan dari guru tersebut. Masabi al-i'lam. Yang ketujuh yang disebut dengan al-i'lam. Sebatas pemberitahuan. Seperti syekh berkata kepada muridnya, hadzal kitab min masmu'ati ala fulan. Buku ini ya termasuk di dalamnya hadis-hadis yang saya dengar dari syekh fulan. Cuma sebatas memberitahu aja. Ya, tanpa memberikan izin apa-apa. Sebatas memberikan tahu. Ya, maka terjadi ikhtilaf juga apakah boleh kita meriwayatkan dari buku tersebut dari syekh, ya dari guru-gurunya ataukah tidak. Yang kedelapan, wasiat. Seperti misalnya seorang syekh berwasiat, ya, bahwa kalau saya mati saya wasiatkan buku ini ya untuk si fulan. Ya, maka wasiat seperti ini kalau ternyata disertai dengan ijazah maka sah. Kalau dengan tanpa ijazah maka yang azhar wallahu alam ya, diperbolehkan. Yang kesembilan disebut dengan al-wijadah, menemukan hadis atau buku dengan tulisan syekh yang sudah dikenal. Iya, misalnya kita menemukan loh, ini ada buku, kita buku lihat tulisannya, kita kenal, oh ini tulisan syekh fulan. Iya, maka bolehkah ia meriwayatkan? Maka ya boleh dia meriwayatkan, tapi dengan syarat dia mengatakan wajadtu al-qara'tu bi khatti fulan, aku menemukan sebuah buku dengan khatnya si fulan, ya seperti itu. Dan di dalam musnad Imam Ahmad banyak, ya, di mana anaknya meriwayatkan dari Imam Ahmad. Maka Imam Nawawi berkata, wa amal amal bil wijada fa'anil mu'zam annahu la yajuz wa qata'al ba'du biwujubil amal biha inda husuli thiqati bihi qal wa hadha huwa sahih alladhi la yattaji fi hadhil azman ghayruhu. Ya, adapun mengamalkan wijadah, maksudnya kalau kita mendapatkan buku milik orang lain dan kita tahu ini tulisan si fulan dan syekh itu mungkin sudah meninggal, maka para ulama mengatakan tidak boleh kita meriwayatkan darinya. Dan sebagian ulama mengatakan wajib ia mengamalkan hadis-hadis yang ada pada hadis pada buku tersebut ketika kita sudah betul-betul thiqah dan yakin bahwasanya ini adalah tulisan si syekh dan bahwasanya si syekh itu adalah seorang perawi yang thiqah dan inilah yang benar kata Imam Nawawi rahimahullah. Nah, ini ikhwatul Islam. Makanya dikenal ya di dalam tata cara mengambil hadis itu ada sama mendengar langsung dari syekh. Biasanya kalau mendengar langsung dari syekh, mereka ya menyebutnya dengan haddatsana atau akhbarona. Ya, terjadi ikhtilaf apakah haddatsana boleh atau apa sama dengan akhbarona atau tidak. Biasanya kalau dia mendengar dari syekh, dia katakan haddatsana. Ya, kalau ramai yang mendengarnya haddatsana. Kalau cuma dia sendirian haddatsani. Ya, tapi kalau murid yang membacakan kepada syekh, ya, biasanya sering digunakan dengan lafaz akhbarona, ya, atau qara'tu ala syekh, ya, aku bacakan kepada syekh, ya. Kemudian yang selanjutnya, yaitu apa namanya ijazah, ijazah. Sebagian ulama ada yang menggunakan lafaz amba'ana. Ya, sebagian ulama ada yang menggunakan lafaz amba'ana untuk ijazah. Namun, ya kebanyakan ulama juga menggunakan kata amba'ana itu semakna dengan apa namanya? Akhbarona. Dan sebagian ulama menggunakan lafaz yang ya sama, ajazani fulan. Si fulan memberikan ijazah kepada saya untuk meriwayatkan hadis ini. Ya. Nah, ini ikhwatul Islam azanillah, yang jelas ini semua menunjukkan betapa para ulama sangat berhati-hati di dalam meriwayatkan hadis. Sampai-sampai tata cara mengambil hadis dari syekh pun sangat diperhatikan dan dibedakan antara mendengar dari mulut syekh atau membacakan langsung kepada syekh dan syekh mendengar atau memberikan izin ijazah, itu tingkatannya berbeda-beda. Ya. Yeah. Ikhwatul Islam, dan itu mempengaruhi tata cara apa ada bagaimana menyampaikan hadis, ya, ketika dia mengambilnya dari mulut syekh langsung dia mendengar, maka dia sampaikan kepada orang lain dengan mengatakan haddatsana, ya, kalau itu bersama orang-orang yang lain, tapi kalau sendirian haddatsani. Ya, ikhwatul Islam, nah, para ulama kemudian ya menukil sanad itu sesuai dengan yang dia dengar dari gurunya. Kalau gurunya berkata haddatsana, ditulisnya haddatsana. Tidak boleh dirubah dengan yang lain. Ya. Kalau gurunya mengatakan an, ya, dengan lafaz an dari, maka mereka pun menulisnya dengan kata an. Ya, kenapa demikian? Supaya karena kata-kata an itu sebagaimana sudah kita jelaskan pada pembahasan hadis mu'annan, bahwa an itu tidak jelas apakah dia mendengar langsung atau tidak. Dan sudah kita bahas juga bahwa ya selama seorang perawi itu bukan mudallis dan dia ada kemungkinan besar untuk bertemu dengan gurunya, maka periwayatan dengan an itu boleh diterima. Sebagaimana ini adalah madhab jumhur para ulama, bahkan seluruh ulama. Namun ya bersendirian padanya Imam Bukhari yang mensyaratkan harus bertemu dengan syekh. Demikian ya akhul Islam anzani Allah wa iyyakum. Wallahu alam. Ya barangkali ini saja yang bisa sampaikan dan insyaallah kita akan membuka tanya jawab. Naam. Baik, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian penjelasan yang disampaikan oleh Ustaz Badrul Salam berkaitan dengan tata cara pengambilan hadis dari murid kepada gurunya. Kami berikan kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya melalui pesan singkat di layanan pesan singkat di 0819896543. Dan jangan lupa untuk menyertakan nama dan alamat Anda. Dan bagi Anda yang ingin bertanya melalui telepon, silakan di 021-823-6543. Sekali lagi di 021-823-6543. Kita akan berikan untuk satu penelpon yang pertama, silakan. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Dari hamba Allah di Tanjung Priok, Pak. Silakan, Pak. Begini pertanyaannya, Pak Ustaz, ya. Pertanyaan saya, Abdul Manaf, kita talabul ilmi di radio dengan di radio apa secara langsung gitu? Iya. Itu saja, Pak. Apakah nanti kalau kita di alam nanti dipertanyakan siapa guru kita, dari mana kita mendapatkan guru? Begini Pak Ustadz, pertanyaan ini timbul begini, sedangkan ilmu yang saya ambil dari Radio Roja ini kan banyak manfaatnya Pak, sedangkan di tempat saya ini kalau ingin mengkaji kajian yang seperti ada di Radio Roja yang bermanfaat salafus sahih masih sedikit dan jarang lah, hampir dibilang tidak ada begitu. Mau gak mau kita mendengarkannya dengan benarkan Radio Roja seperti itu, dan dibantu dengan referensi buku-buku yang bermanfaat salafus sahih begitu. Baik, baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jazakallahu khair Pak, pertanyaan yang sangat bermanfaat. Silakan Ustaz. Radio adalah merupakan wasilah dan tidak pernah ada di zaman para ulama terdahulu, dan manfaatnya sangat besar sekali. Kita mendengarkan dari seseorang secara langsung dari radio yang sifatnya on air, berarti sama ya, bisa dikatakan sama dengan mendengar dari mulut syekh. Ya, sudah kita sebutkan tadi bagaimana para ulama hadis di dalam mendengar apa mengambil hadis. Ya, bisa dengan cara apa? Mendengar dari mulut syekh langsung. Berarti ya, walaupun melalui radio, selama kita ketahui syekhnya siapa, guru kita siapa, orangnya bagaimana, manhajnya benar atau tidak dan yang lain bisa percaya. Ini sama dengan kita mendengar langsung dari murid ya syekh. Ya, sudah saya sebutkan tadi tentang bagaimana tata cara tahammul atau membawa hadis dari syekh. Ya. Adapun kita menghadiri majelis ilmu, jelas itu pahalanya lebih utama, artinya lebih besar. Ya, tidak menunjukkan bahwa mendengar dan berguru di radio tidak boleh, sama sekali tidak. Bahkan kita ambil wasilah-wasilah seperti ini ya untuk terus menambah wawasan keilmuan kita. Ya, adapun kemudian kita tinggalkan wasilah yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kemudahan di zaman ini, maka ini kejumudan ya dan ketidakfaqihan terhadap makna-makna syariat. Maka dari itu tetap kita gabungkan. Ya, kita gabungkan antara kita mendengar ilmu dari radio, tentunya tidak mencukupkan diri dengan itu, tapi juga kita mendatangi kajian-kajian. Kenapa? Karena itu lebih berkah dan lebih apa namanya, lebih besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Ya, namun tentunya hendaknya kita memilah ya antara ustaz yang betul-betul kuat keilmuannya dengan yang sebatas pandai bicara saja. Ya, kita utamakan ustaz-ustaz yang memang kualitas keilmuannya bagus. Ya, kenapa? Karena sebagaimana sering kali kita bawakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna min asyratis sa'ah an yultamasal ilmu 'inda al-asagir. Di antara tanda hari kiamat bahwa ilmu itu diambil dari al-asagir. Nah. Jazakallah khair Ustaz atas jawabannya. Kami berikan kesempatan kedua di line telepon, silahkan di 0218236543. Afadhal. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, Pak? Dengan Pak Nasir, Pak, di Sukabumi. Baik, silahkan, Pak. Ini, Pak, saya ingin bertanya mengenai kita mengambil hadis-hadis yang sahih itu kan, Pak, apalagi saya orang yang memiliki keterbatasan. Jadi harus bagaimana sikap saya gitu terhadap hadis-hadis ini, sementara kita untuk mengkaji sangat rentang lah gitu, paling-paling saya melalui radio ini. Kemudian pertanyaan kedua, saya ingin dihibur, Pak, terus terang aja. Beberapa bulan yang lalu saya dihinggapi rasa takut, yang dimana rasa takut itu ketika saya mendengar azab kubur dan sebagainya. Jadi apakah ada yang diberikan Allah kenikmatan setelah kita meninggal dunia ini? Jadi kadang-kadang saya merasa trauma dan lain sebagainya setelah saya dianugerahi musibah atau penyakit yang entah apa, saya juga heran gitu. Saya diberi perasaan-perasaan seperti itu gitu, Pak. Apakah sehingga saya, apalagi ketika saya mendengar bahwa kematian itu adalah merupakan pemutus segala kelezatan, saya seringkali merasa apa namanya dengan dosa-dosa saya yang sangat banyak gitu. Baik, Pak, bisa kita tangkap pertanyaannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jazakallah khair. Silakan, Ustaz. Tentunya di dalam mempelajari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, para ulama memerintahkan kita untuk talaqqi, apa itu duduk bersimpuh di majelis syekh dan mendengarkan penjelasan-penjelasan langsung dari para syekh, dari para ulama atau dari kitab-kitab para ulama. Ya, alhamdulillah para ulama sudah meninggalkan syarah-syarah dan penjelasan-penjelasan terhadap hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ada syarah Sahih Bukhari, ya terlebih Fathul Bari dan yang lainnya, syarah Sahih Muslim, syarah Sunan Abi Dawud, ya, syarah Sunan Nasa'i dan yang lainnya. Alhamdulillah, tinggal kita, ya apa namanya, baca, ya, dan kalau bisa juga kita duduk di majelis, ya, para asatidah yang memang betul-betul sangat kuat pemahamannya terhadap hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita pun bisa memahami hadis demi hadis, ya, apa yang bisa kita petik, apakah hadis itu sahih atau dhaif, apa faedah yang bisa kita dapat ataupun yang lainnya. Adapun permasalahan Anda yang berhubungan dengan rasa takut, ikhwatul Islam, ya, rasa takut itu baik dan bagus apabila rasa takut itu menimbulkan semangat untuk beramal. Tapi kalau sebatas rasa takut tapi malah menjadikan kita tidak mau beramal, ini dari syaitan. Ya, seharusnya rasa takut itu dibarengi dengan apa? Ya, amal saleh dan kekuatan untuk beramal saleh, ya. Maka dari itulah, ya, para ulama ketika menyebutkan tentang hakikat ilmu, seperti Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, beliau berkata, "Laisal ilmu bikatsrati riwayah walakin bil khasyyah." Ilmu itu bukan dengan banyaknya hafalan-hafalan riwayat, akan tetapi terutama ilmu itu adalah adanya khasyyah, artinya ilmu yang menimbulkan rasa takut kepada Allah, dan rasa takut itulah yang mencegah dia dari melakukan kemaksiatan dan memberikan motivasi yang kuat untuk beramal saleh. Nah. Jazakallah khair Ustaz. Dan kita berikan kesempatan kembali untuk penelpon yang ketiga di 0218236543. Silakan. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mohon maaf, Pak, dikecilkan radio monitornya, ada feedback. Jazakallah khair, dengan siapa di mana? Dengan Pak Aceh di Citerap. Silakan, Pak Aceh. Ini Ustaz, saya mau nanya, saya pernah mendengar dari Ustaz lah katakanlah gitu ya, tentang orang yang meninggal di hari Jumat itu akan terbebas dari siksa kubur katanya. Bagaimana Ustaz? Mohon penjelasan. Jazakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Dan Ustaz menambahkan pertanyaan Pak Aceh dari Fauzan di Serampong Brebes berkaitan dengan hadis. Apakah hadis yang mengatakan tiga perbuatan yang dilakukan maka tidak disiksa di dalam kubur, salah satunya orang yang berjihad dan orang yang mau sholat mengumandangkan azan dan yang meninggal di hari Jumat, Ustaz? Tentang hadis meninggal di hari Jumat, hadis itu disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah di dalam Ahkamul Janais, ya, dimana disebutkan dalam Ahkamul Janais, ya, bahwa hadis ketika Syekh Al-Albani rahimahullah menyebutkan tentang tanda-tanda orang yang mati husnul khatimah. Di antaranya beliau menyebutkan yaitu mati di hari Jumat. Dan beliau menyebutkan hadis tentang masalah itu, ya, dan beliau mengatakan hadis itu sahih. Adapun hadis yang disebutkan tadi saya tidak tahu, ya mungkin insyaallah kita akan periksa. Jazakallah khair Ustaz. Kita berikan kesempatan untuk selanjutnya dari pendengar pesan singkat yang sudah masuk dan cukup banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan pengambilan ilmu langsung kepada guru Ustaz, yang merupakan kebiasaan dari ulama salaf kita, ada sebagian kelompok yang menebar syubhat bahwasanya ilmu yang tidak diambil langsung atau mangkul dari guru ke muridnya maka ilmunya tidak sah. Apakah benar demikian Ustaz? Jazakallah khair. Ikhwatul Islam, mangkul yang dimaksud oleh mereka, ya, terkadang mempunyai makna yang aneh. Apa makna yang aneh? Yaitu bahwa mangkul yang dimaksud oleh mereka adalah harus diambil dari guru mereka saja. Ya, artinya kalau tidak mengambil dari guru mereka, ya tidak sah. Ini hakikatnya adalah hizbiyah. Ya, hanya membatasi ilmu hanya kepada kelompok saja. Ya, di mana ada ulama yang mengatakan bahwasanya kebenaran itu hanya berasal dari satu kelompok? Di mana ada ulama yang mengaku-ngaku bahwa dia sudah mengetahui semua kebenaran? Ya, bahkan kata Syekhul Islam Taimiyah, tidak ada satupun ulama yang mengaku-ngaku dia telah menguasai semua hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, pasti ada saja hadis-hadis yang ia tidak tahu. Dan itu lumrah. Ya, makanya kita lihat terjadinya ikhtilaf para ulama. Kenapa sebabnya? Ya, karena perbedaan tingkat pengetahuan. Ya, terkadang ada ulama yang sampai kepadanya hadis, sementara ulama lain tidak sampai kepadanya hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka pada waktu itu ikhwatul Islam azanillah wa iyyakum. Ya, perkataan mereka yang mengatakan harus mangkul. Kita tanya, apa maksud Anda mangkul? Apakah artinya harus berguru kepada guru Anda? Ya, apakah berarti guru Anda itu tidak pernah salah? Maksum dari kesalahan? Ataukah maksudnya apa? Ya, kalau dikatakan ya harus belajar langsung ke guru, taib. Guru yang seperti apa yang harus kita ambil? Bukankah para ulama juga telah membahas bahwasanya guru yang kita ambil adalah orang yang betul-betul mumpuni keilmuannya dari semua madhab. Ya, siapa saja yang telah memenuhi syarat ya untuk mengajarkan keilmuannya, maka kita ambil ilmunya selama dia lurus manhajnya, akidahnya, baik akhlaknya, dan kuat dan dalam ilmunya. Makanya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ia berkata dalam muqaddimah syarah madhab, ولا ينبغي لطالب العلم أن يطلب إلا ممن كملت أهليته. Ya, tidak selayaknya untuk penuntut ilmu ya untuk mengambil ilmu kecuali dari orang yang telah sempurna kemampuan dan kekuatan ilmunya sudah sempurna. Baik, jazakallahu khair atas jawabannya. Dan selanjutnya kami angkat pertanyaan yang berkaitan dengan derajat hadis Ustaz ya. Ada Ummu Ukasyah di Jonggol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz barakallahu fik, apakah ada hadis yang menyatakan bahwa pada hari Senin dan Kamis amal seorang hamba diangkat ke langit kecuali dua orang yang bertikai sampai mereka berdamai? Kalau ada, bagaimanakah derajatnya dan siapa yang meriwayatkannya Ustaz? Jazakallahu khair. Hadis itu dikeluarkan oleh Abu Daud dalam Sunannya. Ya, dan disahihkan oleh Syekh Salim dalam kitab beliau Bahjatun Nadhirin, dan juga disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Ya, dan hadis itu menunjukkan bahwa orang yang bertengkar atau bertikai yaitu amalannya itu belum diangkat oleh Allah. Ini bahaya besar ya, bagi seorang muslim atau dua muslim yang saling bertengkar. Ya, maka pada waktu itu menyebabkan amal-amalnya belum diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dan belum diterima. Ya, sampai mereka berdamai. Jazakallah khair. Kembali kita angkat dari pesan singkat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, berkaitan dengan hadis, barang siapa menghidupkan sunnahku dikala umatku sudah rusak, maka baginya 100 pahala syahid. Apakah hadis ini sahih dari Ummu Husni di Semper? hadis ini dinyatakan oleh Syekh Al-Albani batil. Ya, hadis yang batil, ya, sebagaimana beliau sebutkan di dalam silsilah hadis al-dha'ifah. Itu yang saya ingat, Allahu a'lam. Nah. Baik, kita angkat kembali dari pesan singkat dari pendengar Radio Afiyah Majalengka. Bertanya masalah sholat Jumat di daerah kami, sebelum khatib naik mimbar, muazin suka menyampaikan hadis. Faman yatakallam faqad lagat. Bagaimana kedudukan hadis tersebut, Ustaz? Dan manakah yang sahih dengan lafaz faqad lagat? Jazakallahu khair. Faqad lagat itu yang benar. Ya. Karena man itu merupakan lafaz-lafaz yang umum. Maka yang benar faqad lagat. Ya, barangkali si muadzin itu kurang fasih bahasa Arabnya dan tidak faham, jadi hanya faqad lagat. Sedangkan lagat itu untuk muannas, muannas, ya. Dan hadis itu, ya, sahih. Bahwa orang yang berbicara pada hari Jumat itu berarti dia sudah lagha. Dalam riwayat yang sahih juga, Rasulullah SAW berkata, "Man massal hasa faqad lagha." Siapa yang memegang kerikil, ya, memain-mainkan kerikil ketika khatib Jumat, maka ia sudah berbuat lagwun. Ya. Dan di dalam riwayat yang lain, Rasulullah SAW berkata, ya, siapa yang berkata kepada saudaranya, uskut, diam, maka ia suka berbuat lagun, wak lagun juga. Ya, bagaimana dengan berbicara? Kalau hal-hal seperti itu aja sudah dianggap sebagai lagun, maka berbicara lebih layak lagi untuk dikatakan lagun. Ya. Maka dari itu, lafaz-lafaz yang sahih yang saya bawakan tadi telah ada dan telah disebutkan pula oleh Al-Hafidh Al-Mundhiri dalam kitab beliau, Targhib wa Tarhib, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Sahih Targhib wa Tarhib. Jazakallahu khair, Ustaz. Dan demikian yang bertanya, mudah-mudahan dapat menyimak dan mengambil manfaat. Kami akan kembali dari pesan singkat dari Ummu Lita di Depok. Berkaitan dengan ketelitian para ulama salaf dalam menyampaikan matan hadis, Ustaz. Bagaimana kalau kita menyampaikan salah satu hadis dari Rasulullah, kemudian di pertengahan lupa, lalu kita jelaskan secara garis besarnya. Apakah ini diperbolehkan, Ustaz? Ini sebetulnya pembahasan yang akan datang, insyaallah nanti kita akan bahas. Ada pembahasan yang berhubungan dengan bagaimana meriwayatkan hadis. Nah. Itu ada pembahasan khususnya. Baik, kita pending dulu Ummu Lita dan akan kami sampaikan pada babnya, insyaallah. Dan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung, silakan di 021-823-6543. Kami berikan kesempatan. Tafadhol. Halo. Silakan. Assalamualaikum. Baik, terputus. Kami berikan kesempatan kembali di 021-823-6543. Namun sebelumnya ada penanya yang bertanya tentang istilah dalam hadis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah bedanya sanad dengan isnad? Jazakallah khair. Tentang masalah sanad dan isnad, yang rajih itu tidak ada bedanya. Di mana sanad itu semakna dengan isnad, yaitu silsilatul rijal al-musilah lil matn, yaitu rantai rawi yang menyampaikan kepada matan, itu adalah sanad. Dan tidak ada bedanya secara istilah, tidak ada bedanya dengan isnad, wallahu a'lam. Walaupun secara bahasa mungkin ada sedikit perbedaan. Nah. Jazakallahu khair, Ustaz. Kita angkat kembali dari telepon yang sudah masuk, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Pak? Ya, dari Abu Yusuf di Gorontalo. Ahlan, silakan, Pak. Ya, bisa dua pertanyaan, Ustaz? Silakan. Ya, pertanyaan yang pertama, di sini ana mendengarkan hadis. Hadis ini kurang lebih bunyinya, barang siapa yang cinta kepadaku, kata Nabi, maka dia akan bersamaku di surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kurang lebih hadis ini seperti itu. Mohon penjelasan kesahihan daripada hadis. Kemudian yang kedua mengenai tarawih, itu yang hadis sahih itu yang bagaimana, Ustaz? Apakah 4 satu salam atau 2 satu kali salam sebagaimana hadis sholat malam itu 2-2? Terima kasih penjelasannya. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, Pak. Barang siapa yang mencintaiku, maka ia bersamaku di surga. Saya tidak tahu dengan lafaz seperti itu. Yang saya tahu adalah sebuah hadis Nabi SAW bahwa ada seorang laki-laki berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, al-mar'u yuhibbu qawman walamma yalhaq bihim. Seseorang mencintai suatu kaum, tapi dia tidak bertemu dengan mereka. Kemudian Rasulullah bersabda, al-mar'u ma'a man ahab. Seseorang itu akan bersama yang ia cintai. Dan ini ya jelas, kalau kita mencintai Rasulullah, maka kita akan dikumpulkan dengan Rasulullah. Kita akan bertemu dengan Rasulullah kelak pada hari kiamat. Ya, karena Rasulullah SAW mengatakan seseorang itu bersama yang ia cintai. Ya, kelak pada hari kiamat kita dikumpulkan dengan orang-orang yang kita cintai. Adapun apakah kita tingkatan surganya sama dengan Rasulullah, yaitu sesuai dengan keimanan dan ketakwaan kita. Ya, kalau keimanan kita memadai untuk apa namanya setingkat dengan apa namanya masuk ke dalam surganya yang dihuni oleh Rasulullah dengan izin Allah, ya kita bisa masuk sebagaimana para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ya, yang jelas apakah kita akan bertemu di surga, saya tidak tahu. Tentang adanya riwayat seperti itu, yang jelas adanya hadis yang menyebutkan bahwa seseorang itu akan bersama yang ia cintai kelak pada hari kiamat. Adapun hadis sholat tarawih, maka sesungguhnya sholat tarawih itu tidak ada bedanya dengan sholat tahajud. Ya, tidak ada bedanya dengan sholat tahajud karena ia sama-sama termasuk qiyamul lail. Ya, sholat malam. Dan sholat malam itu telah Rasulullah SAW melakukan dengan beberapa cara. Ya, Rasulullah SAW, namun kebanyakan yang Rasulullah lakukan adalah dua-dua. Karena ini berasal daripada periwayatan qauli. Apa itu qauli? Itu langsung dari sabda Rasulullah. Beliau bersabda, salatul laili masna masna. Salat malam itu adalah dua rakaat, dua rakaat. Ini sifatnya qaul. Dan dalam kaidah usul fikih, bahwa qaul itu lebih kuat daripada sebatas perbuatan. Bahkan kita lihat didukung oleh perbuatan-perbuatan Rasulullah seperti dalam hadis Ibnu Abbas dan beberapa riwayat yang lainnya dari sahabat lain, bahwa Rasulullah salat dua rakaat, dua rakaat, dua rakaat. Kata Ibnu Abbas, fa shalla rakaataini rakaataini rakaataini rakaataini rakaataini rakaataini tsumma autara bi wahidah. Beliau salat dua, dua, dua, dua, dua, kemudian ya dan dua, kemudian beliau witir dengan satu rakaat. Ini yang kuat. Ya. Memang ada riwayat dari hadis Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah SAW salat 4. Jangan kamu tanya tentang baik dan buruknya. Tsumma shalla arba'an falatas al-husnain wa tulihinna. Kemudian beliau pun salat 4 dan jangan kamu tanya tentang panjang dan bagusnya. Kemudian beliau witir dengan 3 rakaat. Bolehkah kita melakukan perbuatan Rasulullah 4-4-4 ini? 4-4-3? Al-jawab boleh. Ya. Namun, apakah 4 rakaat ini dengan 2 tahiyat? Ya. Atau bagaimana? Di dalam satu riwayat yang sahih yang disahkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, bahwa Rasulullah SAW pernah sholat sunnah 4 rakaat dengan 2 kali salam. Ya, dengan 2 kali, maaf, dengan 2 kali tahiyat dan 1 kali salam di akhirnya. Namun demikian, yang lebih utama adalah kita melakukan 2-2-2. Kenapa demikian? Karena yang 2-2 itu adalah sifatnya berasal dari sabda, sedangkan 4-4 itu berasal dari perbuatan. Dan kaidah mengatakan apabila perkataan dan perbuatan ya bertabrakan, maka lebih didahulukan ya perkataan tentunya. Walaupun demikian kita katakan boleh, silakan ya dia melakukan 4-4-3. Namun itu bukan sebuah sesuatu yang dilanggengkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu a'lam. Naam. Baik, jazakallahu khair Ustaz atas penjelasannya. Kita angkat kembali, ada satu penelpon pendengar kita di pos pengumuman. Silakan, Pak. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ane mau tanya, ada salah satu hadis yang tidak apa namanya? Tentang angkat tangan di hari Jumat itu, pada salat Jumat itu. Di situ diterangkan hadisnya lemah untuk kita angkat tangan pada saat khatib membaca doa. Itu aja, Pak. Syukran. Mengangkat tangan pada saat khatib berdoa ya, Pak. Taib, itu saja. Hadis itu dikeluarkan Imam Muslim dalam sahihnya. Bukan hanya lemah. Ya, bukan lemah maksudnya. Bahwa perbuatan itu diingkari oleh para sahabat. Ya, ketika ada seorang khatib Jumat ya berdoa dan mengangkat kedua tangannya, lalu ada seorang sahabat langsung mengingkarinya di tempat dan berkata, qabbahallahu hatainil yadain, semoga Allah memburukkan dua tangan ini. Ya, Artinya pengingkaran ini menunjukkan bahwa itu perbuatan tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Maka dari itu, ya, mengangkat kedua tangan ketika berdoa di dalam khutbah Jumat itu perkara yang tidak disyariatkan. Nah, jazakallah khair Ustaz. Kemudian kami angkat kembali pertanyaan dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi dari Ummu Abbas di Bekasi. Ustaz, apakah yang dimaksud dengan marfu' dan mauquf? Jazakallah khair. Kemudian tambahan juga ya, dikecualikan oleh para ulama, yaitu apa namanya, sholat doa istisqa. Ketika seorang imam, khatib sedang khutbah, kemudian dia doa istisqa, maka dianjurkan pada waktu itu doa istisqa diangkat tangannya setinggi-tingginya. Sebagaimana warid juga dari Rasulullah SAW, ini khusus untuk doa istisqa saja. Adapun hadis marfu, sudah kita jelaskan bahwa hadis marfu adalah hadis yang sampai kepada Rasulullah. Tanpa melihat apakah sanadnya kepada Rasulullah itu adalah terputus atau tidak. Yang jelas sampai ke Rasulullah. Ya. Kalau mauquf itu sampai kepada sahabat. Ya. Jadi ini marfu dan mauquf. Ya. Marfu itu artinya yang sampai kepada Rasulullah. Mauquf artinya yang sampai kepada sahabat Rasul tanpa melihat keadaan sanad, apakah sanadnya itu apa terputus atau tidak. Beda dengan hadis musnad. Hadis musnad adalah hadis yang bersambung sanadnya sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah. Jazakallahu khair Ustaz atas pertanyaannya. Kami angkat kembali dari pertanyaan pendengar kita. Ustaz, berkaitan dengan ucapan insyaallah, apakah segala sesuatu setelah telah ada atas kehendak Allah, bagaimana dalam pembicaraan, saya akan ulangi kembali, bahwa setiap segala sesuatu telah ada atas kehendak Allah, bagaimana dalam pembicaraan sehari-hari, apakah kita dituntut untuk mengucapkan atas kehendak Allah atas segala perkara yang kita akan lakukan? Jazakallah khair. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Kahfi, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun thalika ghoda illa ayyasha Allah. Ya. Janganlah sekali-kali kamu mengatakan saya akan berbuat ya besok perbuatan ini kecuali dengan mengatakan insyaallah. Maka dari itu adab kita kalau kita mengucapkan sesuatu yang akan datang bahwa kita akan melakukan perbuatan di masa yang akan datang, maka ya adab kita adalah untuk mengucapkan insyaallah. Nah. Baik, jazakallah khair Ustaz. Kami angkat kembali dari pesan singkat. Bagaimana dengan hadis ucapan para sahabat Ustaz ketika hari raya, yaitu taqabbalallahu minna wa minkum. Apakah ini lemah secara marfu sebagaimana disebutkan pertanyaan dari Bapak Ismail di Kampung Baru? Betul, tidak ada satupun riwayat yang sahih yang marfu sampai Rasulullah mengenai ucapan taqabbalallahu minna wa minkum. Yang ada adalah riwayat-riwayat yang sahihah dari para sahabat. Iya. Dari para sahabat Rasulullah SAW. Ini adalah doa-doa yang warid tanpa ada pengingkaran di antara para sahabat. Dan Al-Imam Asy-Syafi'i ya menyebutkan dalam kitab Ar-Risalah bahwa perbuatan sahabat yang masyhur dan diketahui oleh sahabat yang lainnya tanpa ada pengingkaran di antara mereka adalah hujjah. Yaitu adalah perbuatan ya termasuk hujjah. Artinya boleh apa wajib kita ambil dan wajib kita amalkan. Ya karena tidak mungkin ya perbuatan itu tidak diingkari kalau itu bukan perkara yang benar. Artinya pasti itu perkara yang benar. Ya karena ini adalah seakan para sahabat apa namanya? Ya bersepakat untuk menerimanya dan menetapkannya. Allahu a'lam. Jazakallahu khair. Kita angkat kembali dari pertanyaan pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi. Ustaz, bagaimana bersikap terhadap saudara yang menganggap hadis-hadis sahih yang tidak sesuai dengan pemahamannya dikatakan oleh dia hadis tersebut belum pasti akan kebenarannya sehingga tidak mau mendengarkan dan masih keras dalam menjalankan amalan-amalannya menyimpang? Dari Abu Rihan di Bintaro, Ustaz, mohon nasihatnya. Ini menunjukkan akan apa namanya dia itu orang yang mengikuti hawa nafsu. Ya, kita katakan perbuatan Anda yang Anda lakukan, apakah Anda pastikan bahwa itu kebenarannya? Kalau hadis yang jelas sahih saja dia ragukan kebenarannya hanya karena dia menganggap ya, karena bertentangan dengan perbuatannya dia, maka kita katakan kepada dia, loh, yang kamu lakukan itu, apakah sudah pasti juga kebenarannya? Untuk mengatakan itu sebagai sebuah kebenaran, Anda harus menegakkan hujjah dan alasan yang kuat bahwa itu adalah benar. Dan kebenaran itu hakikatnya yang berasal dari Allah dan Rasulnya. Iya. Subhanallah. Keanehan yang terjadi ketika dia lebih mempertahankan sebuah ritual yang dia tidak ketahui dalilnya, lalu dia tolak mentah-mentah hadis-hadis yang jelas-jelas sahih di hadapannya. Ya, dengan alasan katanya hadis ini belum tentu benar. Kita katakan, ya akhi, mana yang lebih berhak untuk dikatakan tidak benar? Perbuatan Anda yang jelas-jelas tidak jelas jelunturung dan hadisnya kemana? Ya, dengan hadis yang jelas-jelas sahih di mata Anda, mana yang lebih berhak untuk ditolak? Orang yang berakal tentu akan berpikir, ya, bahwa ya, kewajiban kita adalah mengamalkan sesuai dengan dalil yang sampai kepada kita. Adapun kemudian sebatas taklid, maka taklid hakikatnya adalah mengikuti orang lain dengan tanpa dalil. Yang kebanyakan yang dilakukan mereka adalah taklid. Dan para ulama semua bersepakat bahwasanya taklid itu bukan ilmu. Ya, Allahu a'lam. Jazakallahu khairan atas jawabannya. Dan kami angkat kembali pertanyaan dari pesan singkat dari Bapak Yunus di Bogor. Ustaz, mohon jelaskan berkenaan dengan hadis puasa sunnah Rasulullah di bulan Sya'ban dan itu merupakan puasa beliau yang paling banyak. Apakah hadis ini sahih dan bagaimana penerapannya? Jazakallahu khair. Hadis itu diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari hadis Aisyah radhiyallahu anha. Ini bahwasanya tidak pernah Rasulullah berpuasa sebulan penuh kecuali Ramadan dan tidaklah beliau banyak berpuasa kecuali bulan Sya'ban. Dan beliau ya memulai dari awal. Adapun mulai berpuasa dari pertengahan Sya'ban terjadi ikhtilaf para ulama. Ya, yang rajih wallahu alam bahwa itu makruh. Ya, sebagaimana dalam sebuah riwayat yang dihasankan oleh Syekh Bani rahimahullah bahwa Rasulullah melarang memulai berpuasa dari pertengahan Sya'ban. Wallahu a'lam. Jazakallahu khair. Kami berikan kesempatan kembali bagi pendengar yang ingin bertanya secara langsung di 0218236543. Silakan. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Pak? Mohon maaf, Pak. Kembali dengan Abu Yusuf di Gorontalo. Di Gorontalo, ahlan. Silakan. Iya, saya meluruskan sedikit hadis yang tadi. Hadis yang tadi ini bunyinya, barang siapa yang menghidupkan sunnahku, sungguh ia cinta padaku. Kemudian barang siapa yang cinta padaku, kata Nabi, maka dia akan bersamaku di surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini dibawakan oleh salah satu jamaah apabila jamaah tersebut memulai mukaddimah. Terima kasih sekali lagi Ustaz Afan. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kata Rasulullah, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'iyya fil jannah. Hadis ini dinyatakan oleh Syekh Al-Albani sebagai hadis yang palsu. Dan juga dimasukkan oleh Ibnu Jauzi. Namun secara makna betul. Ya, secara makna betul. Dan kita tidak memakai hadis ini karena dari sisi sanadnya ya ta'lif. Ya, tapi kita pakai hadis-hadis yang lain yang menganjurkan untuk menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bahwasanya tanda orang yang mencintai Allah dan Rasulnya adalah mengikuti Rasulullah. Ya, seperti misalnya hadis Rasulullah sabda, innal islam bada'a ghariban fa wa sayaudu ghariban fatuba lil ghuraba. Ya, sesungguhnya Islam itu dimulai dalam keadaan asing dan nanti akan kembali menjadi asing, maka bergembiralah atau tuba, pohon tuba buat orang-orang yang terasing. Siapa mereka? Dalam riwayat yang sahih juga yang disahihkan oleh Imam Asy-Syafi'i dalam kitab beliau Al-I'tisam, wah, alladzina yuslihuna ma afsadan nas. Mereka adalah orang-orang yang memperbaiki apa yang telah dirusak oleh agama, oleh manusia. Itu tentunya dari urusan agama kita ini. Artinya menghidup-hidupkan sunnah yang telah mati. Juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha min ghairi an yunqasa min ujurihim syai'a." Siapa yang memulai sunnah yang baik, ya, tentunya sunnah yang baik adalah yang diajarkan oleh Rasulullah. Dan sunnah yang buruk, memulai sunnah yang buruk artinya tata cara yang buruk, artinya yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang memulai tata cara yang baik, maka dia mendapatkan pahalanya. Ya, dan pahala orang yang mengikutinya tanpa dikurangi dari pahala mereka sedikit pun juga. Dan barang siapa yang memulai sebuah tata cara yang buruk, ya, berupa maksiat dan yang lainnya, maka ia mendapatkan dosanya, dan orang-orang yang mengikutinya tanpa dikurangi dari dosa mereka sedikit pun juga. Ini menunjukkan anjuran untuk menghidupkan sunnah yang telah dimatikan oleh manusia. Demikian pula hadis-hadis dan ayat yang menunjukkan bahwa cinta kepada Rasulullah adalah merupakan syarat iman, syarat sah iman. Ya, artinya syarat kesempurnaan iman seseorang hamba. Seperti misalnya disebutkan dalam hadis, ya, bahwa ada Umar bin Khattab berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, la anta ahabu ilayya min kulli syai'in illa min nafsi. Hai Rasulullah, engkau lebih aku cintai dari segala sesuatu, ya, kecuali dari diriku. Kata Rasulullah, la ya Umar. Tidak hai Umar, imanmu belum sempurna. Kata Umar, sekarang hai Rasulullah, engkau lebih aku cintai dari segala sesuatu sampai dari diriku sendiri. Kata Rasulullah, al-an ya Umar, sekarang imanmu sempurna. Ya, Allahu a'lam. Jazakallah khair atas jawabannya Ustaz. Kami berikan kesempatan kembali untuk satu penelpon yang sudah menunggu, silakan Pak. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa? Dari Denny di Bekasi. Silakan Pak. Ini Pak Ustaz. Mohon maaf Pak Denny, radionya dikecilkan sedikit, ada feedback. Jazakallah khair, silakan. Ini gini, kemarin saya kan sempat ngobrol gitu sama orang muslim. Dia bilang kalau hadis-hadis dari Nabi itu belum tentu benar. Soalnya kan dari penyampaian ke penyampaian, dari orang ke orang kan suka salah-salah, suka ditambah-tambah, suka dikurang-kurang. Yeah. Nah itu saya mau di... Itu maksudnya saya harus ngomong apa sama dia gitu ya. Baik, itu saja Pak. Satu lagi Pak Ustaz. Ini ada lagi kelompok agama, katanya ada kubur nggak ada. Terus orang kalau masuk neraka ya selamanya. Dan mereka juga punya dalil-dalilnya, ya Ustaz, dari Al-Quran juga, dia bawa-bawa ayat-ayat juga gitu. Iya. Ya, saya tolong jelasin ke Ustaz. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, Pak Den. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi yang pertama apa? Subhat dari orang-orang kufar saja mengatakan bahwa tidak setiap hadis Rasul itu benar, karena penyampaian orang bisa salah, bisa benar. Anda katakan kepada dia, apakah Anda sudah belajar ilmu hadis? Apakah Anda sudah mempelajari tentang keadaan perawi hadis? Jangan Anda berkata dengan tanpa ilmu. Iya. Baik. Kalau saya kabarkan kepada Anda, saya mendengar si fulan berkata begini. Anda percaya sama saya? Iya. Ya, akhi, kalau misalnya perkataan orang apa kita saja terkadang diterima dalam pengabaran-pengabaran seperti itu, bagaimana dengan perawi-perawi? Perawi-perawi itu sudah diberikan kriteria-kriteria yang ketat oleh para ulama. Ya, dari sisi hafalannya, dari sisi amanah ilmiahnya, kejujurannya, ya, agamanya, kesikohannya, itu betul-betul sangat dipertimbangkan. Ya. Makanya kata-kata dia, ya bisa jadi salah. Kita katakan, Mas, yang namanya bisa jadi itu, ya, itu kalau keadaannya orang tersebut masih diragukan apakah yang diriwayatkan itu apa hafalannya kuat atau tidak. Adapun kalau kita melihat orang ini sangat jujur dan sangat kuat hafalannya, sampai-sampai saking kuat hafalannya itu sampai dia tidak pernah lupa apa yang diriwayatkan tahun ini, ya, sampai tahun depan pun dia tetap ingat. Ya, saya yakin Anda saja, ya, mempercayai apa yang dikatakan oleh pendeta Anda misalnya, ya, yang dikabarkan oleh pendeta Anda. Kenapa? Karena Anda percaya bahwa pendeta Anda adalah tidak mungkin berbuat dusta. Demikian pula, ya, para perawi hadis Nabi SAW ketika melihat kesolehan dan ketakwaan, kejujuran, ya, keimanan kepada Allah dan rasa takutnya untuk berdusta atas nama Rasulullah dan disertai dengan kewaraan yang luar biasa, ini semua adalah menguatkan. Ya, segala sesuatu perkara-perkara ini yang menguatkan sisi kebenaran apa yang disampaikannya. Ya, maka dari itulah orang yang berkata seperti ini, ya, akibat daripada sebetulnya tujuan dia ingin apa namanya syakik, hakikatnya itu syaitan yang ingin meragukan Anda, ya, terhadap hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun yang kedua tadi, yang menyebutkan katanya azab kubur tidak ada, dan bahwasanya orang yang masuk neraka itu kekal selama-lamanya, ini biasanya berasal dari kelompok ya ingkarus sunnah, orang-orang yang mengingkari sunnah. Ya sebatas ya berpatokan pada Al-Qur'an saja dan tidak mau menerima hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kelompok seperti ini sudah dikabarkan oleh Rasulullah dalam hadis yang sahih. Wa Rasulullah SAW sabda, "Yushiku an yajlisa rajul ala arikatihi." Hampir-hampir nanti akan ada orang yang duduk di depannya. Yatihi sunnatun min sunnati. Datang kepada dia salah satu hadis sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqal, maka ia berkata, "Da'na min hadza." Ya, tinggalkan saja ini. Ma wajadna fil Qur'an ittaba'nah. Yang kita temui dalam Al-Qur'an itu saja yang kita ikuti. Maka Rasul bersabda, "Ala ini utitul Qur'ana wa mithlahu ma'ah." Ketahuilah, aku diberikan oleh Allah Al-Qur'an dan yang semisal dengannya, yaitu sunnah. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sudah mengabarkan ya jauh-jauh hari akan munculnya firqah ini. Ya firqah sesat yang menolak sunnah, menolak Al-Qur'an. Makanya kita katakan kepada dia, "Anda, saya yakin Anda tidak beriman kepada hadis. Sebab kalau Anda beriman kepada hadis, ya telah ada hadis-hadis yang menunjukkan bahwasannya kaum mukminin yang muwahhidin yang mentauhidkan Allah, ya mereka akan keluar dari api neraka dari para pelaku dosa besar. Di antaranya hadis yang dikutip Bukhari dan Muslim. Ya khuruju minan nar, akan keluar dari api neraka, man kana fi qalbihi iman qala la ilaha illallah, orang yang mengucapkan la ilaha illallah, ya wa kana fi qalbi khahabatu khardal min iman au kama qala." Ya. Sementara di hatinya itu ada sebersa biji sawi dari keimanan. Hadis ini tegas jelas menunjukkan bahwa orang yang mati di atas la ilaha illallah dan dia pelaku dosa besar, suatu ketika bahwa la ilaha illallah, la ilaha illallah itu akan bermanfaat dan mengeluarkan dia dari api neraka. Ya. Maka ini ya menunjukkan orang ini tampaknya menolak hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Jazakallah khair Ustaz. Dan semoga yang bertanya dapat memahami dengan baik. Dan kita angkat kembali, ada satu telepon yang sudah menunggu. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa? Dari Abu Dekya dari Ambul. Silakan Bapak. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Ini saya mau nanya Ustaz, ada pendapat yang mengatakan kalau waktu berbuka puasa bukan pas azan, karena azan itu waktu untuk kabar sholat. Gimana? Ya itu saja Pak. Nah, satu lagi. Baik, silakan. Masalah saat khotib untuk di antara dua khotbah, apakah kita ada sunahnya untuk berdoa? Iya. Ya, baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jazakallahu khair atas pertanyaannya Pak. Silakan Ustaz. Waktu berbuka adalah waktu masuknya maghrib, yaitu terbenamnya matahari. Ya, karena para ulama semua berijma dan bersepakat bahwasannya ya waktu puasa berakhir ya ketika terbenamnya matahari. Dan terbenamnya matahari adalah permulaan waktu maghrib. Ya. Maka dari itu, orang yang mengatakan katanya waktu berbuka itu bukan azan, kita tanya, maksud Anda apa? Kalau maksud dia bahwasannya azan itu tidak harus tepat waktu ketika pas matahari terbenam, maka ini batil. Ya justru azan itu harus sesuai dengan waktunya. Ketika matahari terbenam, ya langsung azan. Ya dikumandangkan. Ya. Kalau dia mau mengatakan maksudnya bahwa di zaman sekarang, ya tampaknya azan itu kayaknya terlambat. Ya, kita lihat matahari sudah terbenam, kok azannya belum berkumandang juga. Maka barang siapa yang melihat matahari telah terbenam dan dia tidak mendengar atau belum mendengar azan, maka pada waktu tetap dia boleh berbuka puasa. Ya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Abu Daud, bahwasanya Rasulullah SAW pernah berada di sebuah safar ya bersama para sahabatnya. Tatkala para matahari telah terbenam, ya, Rasulullah SAW sabda kepada Bilal, "Ya Bilal, qum fajdah lana." Berdirilah dan sediakan minum buat kita. Kata Bilal, "Hai Rasulullah, akan tetapi langit masih terang." Kata Rasulullah, "Qum fajdah lana." Tetap kamu ya, ayo bangkit dan sediakan minuman buat buka puasa. Kata Bilal, "Demi Allah, ya, fa qumtu fajdah fajdah fajdah tulahu." Ya, kata beliau, kata Bilal, maka aku pun pergi dan menyediakan ya minuman buat Rasulullah, dan Rasul pun minum. Kata Bilal dalam di akhir riwayat itu, demi Allah, kalau ternyata barangkali ada di antara kami yang berdiri di atas untanya, mungkin matahari masih kelihatan sedikit. Ya, tapi Rasulullah tidak lakukan itu. Itu menunjukkan bahwa sebatas kita melihat matahari tenggelam, tapi tentunya dengan syarat bukan tenggelam di balik gunung ya. Kalau tenggelam di balik gunung ya ini berbeda. Tentunya di sebuah daerah yang datar. Ini sebagaimana halnya di mana di Saudi Arabia di padang pasir ya, datar sehingga terlihat matahari itu tenggelam. Maka kalau kita melihat jelas matahari sudah tenggelam dan sudah tidak terlihat, maka pada waktu itu sudah masuk waktu berbuka dan sudah masuk waktu maghrib. Jazakallah khair, Ustaz. Kami angkat kembali pertanyaan saja dari pesan singkat yang sudah cukup banyak masuk. Kita angkat sebagiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimanakah Ustaz perkataan seseorang yang mengatakan bahwa semua terjadi atas kehendak Allah? Berimannya seseorang atau tidak, mengikuti sunnah atau dia melakukan kebid'ahan, maka semua sudah menjadi kehendak Allah. Apakah ada hak atau bagian bagi manusia untuk memiliki kehendak sendiri, dan bagaimana keyakinan ini? Jazakallah khair, Ustaz. Apa yang Anda inginkan dari kata kehendak Allah ini? Iya, karena ya akhi, kehendak Allah itu ada dua. Kehendak Allah yang bersifat kauniyah, qadariyah. Itu tidak berhubungan dengan masalah cinta dan benci. Dan kehendak Allah yang bersifat syariah, yang berhubungan dengan cinta dan benci. Allah berkehendak adanya kekafiran, tapi Allah pun berkehendak agar manusia menjauhi kekafiran. Dan tidak bertentangan antara dua kehendak ini. Dan Allah pun sudah membekali manusia dengan kemampuan, di mana setiap kita pasti mampu. Ya, ketika saya katakan kepada Anda maaf, ya, di dalam gelas ini ada racunnya. Pasti ya kita tidak akan pernah berkata, ya, kalau Allah berkehendak saya mati ya mati. Kalau Allah berkehendak tidak mati ya tidak mati, saya minum aja. Tidak boleh. Ya, justru apa namanya? Merupakan hikmah Allah yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan dan ciptakan kepada manusia. Bahwa manusia pun diberikan kehendak dan kemampuan, walaupun tentunya kehendak dan kemampuan kehendak Allah, ya kehendak manusia ya di bawah kehendak Allah. Yang jelas, ya, ikhwatul Islam. Memang segala sesuatu telah Allah kehendaki karena Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya, keimanan kita bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu mengharuskan keimanan kita bahwa Allah telah mampu menghendaki segala sesuatu. Ya, sebab kalau sesuatu itu tidak di luar kehendak Allah ternyata terjadi, ya, berarti Allah tidak kuasa dan tidak punya kemampuan. Ya, dan ini merupakan celaan terhadap Allah. Ya, na'udzubillah. Akan tetapi kehendak Allah ya tentunya sesuai dengan hikmahnya dan kebesarannya serta keadilannya. Dan Allah tidak pernah menzalimi hamba-hambanya, akan tetapi yang zalim adalah hamba. Maka dari itu yang melakukan perbuatan zalim, yang melakukan perbuatan maksiat itu yang hakikatnya adalah hamba, bukan Allah. Iya, Allah sudah mengutus para rasul, Allah sudah mengutus para nabi. Tidak pernah ada hamba yang dipaksa oleh Allah untuk berbuat maksiat. Siapa dia orang yang dipaksa orang, dipaksa oleh Allah? Tanyakan kepada orang yang melacur itu. Apakah ketika Anda melacur, tangan Anda bergerak sendiri? Kaki Anda bergerak sendiri? La wallah. Bukankah Anda melacur dengan kehendak diri Anda dan Anda menginginkannya? Hi wallah. Ketika Anda makan dan minum arak, ya, minum arak. Apakah tangan Anda bergerak sendiri dan mulut Anda terbuka sendiri tanpa kehendak? Ma, tidak mungkin. Pasti itu semua akibat daripada keinginan kita. Ya, sementara kita mampu untuk meninggalkannya. Maka salahkah Allah kalau Allah mengadab Anda? Ya, kecuali kalau Anda dipaksa, Anda direjeng, ya, dipegang dan disuruh untuk minum arak, akhirnya Anda tak kuasa menahan, ya, akhirnya terminum juga. Apa yang terjadi? Allah maafkan Anda karena itu bukan kehendak keinginan Anda. Anda dipaksa. Ya, berbeda dengan orang yang sengaja dengan tangannya, dengan sukarela dia ambil arak itu, kemudian dia tenggakkan dan minum, kemudian dia berkata ini sudah kehendak Allah. Ya subhanallah. Akal mana yang bisa menerima perkataan seperti ini? Walaupun kita imani bahwa segala sesuatu dengan kehendak Allah, tapi ingat, Anda melakukan ini dengan perbuatan dan keinginan Anda, dan Anda pun mampu untuk meninggalkannya. Ya, maka dari itu, ya, tidak bertentangan. Yang jelas, ini imani seperti ini. Adapun kemudian memikirkan lebih jauh dari itu, itu adalah mengorek-ngorek rahasia Allah. Dan kalau ya kita sudah berani mengorek-ngorek rahasia Allah, dan akal kita tidak akan mampu, pasti error. Yang terjadi apa? Ya memunculkan pemikiran-pemikiran suudzon kepada Allah. Ya muncul pemikiran-pemikiran yang menyesatkan. Ya makanya Rasulullah SAW menyuruh kita untuk diam, menyuruh kita untuk ya sesuai dengan batasan-batasan koridor akal kita. Nah, jazakallahu khair atas jawabannya. Kita akan kembali dari pesan singkat berkaitan dengan hadis-hadis dhaif. Ada pertanyaan dari pendengar kita, apakah setiap hadis-hadis yang dhaif diriwayatkan oleh perawi yang dusta, Ustaz? Jazakallahu khair. Tidak, berbeda hadis palsu dengan hadis lemah. Ya, hadis palsu itu adanya pada perawi yang kadzab, yang suka berdusta. Adapun hadis lemah akibat daripada ya macam-macam kelemahan itu. Bisa jadi kelemahan akibat sanadnya yang terputus. Bisa jadi kelemahan akibat si perawinya itu suka tadlis, melakukan tadlis. Bisa jadi kelemahannya itu akibat daripada perawinya buruk hafalannya. Iya. Iya. Nah, keburukan hafalan ini ya bertingkat-tingkat. Ada yang syadid, yang sangat berat. Ya, buruk hafalannya sehingga lebih banyak salahnya daripada benarnya. Maka ini sangat lemah dan ini tidak bisa menguatkan dan tidak bisa dikuatkan. Ada lagi yang buruk hafalan, di mana antara benar dan salahnya masih seimbang dan ini menghasilkan keraguan. Ya, dan sesuatu yang menghasilkan keraguan diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk ditinggalkan. Rasulullah SAW bersabda, "Da' ma yaribuk ila ma la yaribuk." Tinggalkan apa yang meragukan kepada apa yang tidak meragukan. Maka setiap yang meragukan dalam Islam matruh, ya harus dibuang. Iya. Nah ini dia. Makanya mengapa sebagian ulama ada yang membolehkan mengamalkan hadis dhaif sebatas fadilah amal? Itu membab ihtiyat. Katanya yang namanya hadis lemah karena ringan itu ada kemungkinan salah, ada kemungkinan benar. Kemungkinan salah dan benar itu 50-50. Maka untuk hati-hati kita amalkan. Kita katakan tidak demikian. Kenapa? Karena justru Rasulullah memerintahkan kita untuk meninggalkan segala sesuatu yang meragukan. Dan hadis lemah itu termasuk ya perkara yang menghasilkan keraguan. Nah, jazakallah khair Ustaz atas jawabannya. Kami angkat kembali pertanyaan dari pesan singkat dan berkaitan dengan hadis. Dari pendengar kita, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah hadis yang berbunyi hari ini harus lebih baik dari hari kemarin dan esok harus lebih baik dari hari ini? Dari Abu Sifa di Jakarta, Ustaz. Tahu saya itu bukan hadis, tapi perkataan sebagian ulama. Ya, perintah untuk supaya hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Itu pun juga saya tidak tahu siapa ulama yang mengucapkannya. Yang jelas ini butuh untuk kita lihat lagi. Yang jelas, ya, bagaimana supaya hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Tentunya dengan banyaknya bertambah keilmuan kita. Semakin bertambah keilmuan kita. Makanya Ibnu Mas'ud berkata, ya, hari-hari yang amalku tidak bertambah itu adalah hari yang aku sesali. Ya, aku sedih padanya. Artinya jangan sampai ya hari-hari kita tidak ada amal, atau bahkan mungkin amalan kita lebih banyak hari kemarin daripada amal kita di hari ini. Hari ini kita lebih banyak melakukan sesuatu yang sia-sia dibandingkan dengan hari kemarin. Diusahakan setiap hari ada ilmu yang baru kita ketahui. Ada ilmu dengan banyak, bagaimana dengan cara banyak membaca, duduk di majlis ta'lim, dan juga terus mengamalkan ilmu-ilmu tersebut. Nah, jazakallahu khair. Kami angkat kembali dari pesan singkat dari pendengar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah yang dimaksud dengan an-ana dari Muhammad Rizki di Bintara? An-ana adalah sebuah sanad yang semua perawi dalam hadis sanad tersebut meriwayatkan dengan an-an-an. Ya, fulan an-fulan an-fulan an-fulan sampai Rasulullah dengan lafaz an. Maka ini disebut dengan an-ana. Ya, maka hadis ini kalau sanadnya seperti itu, ada perawi yang mengatakan an fulan disebut dengan hadisul mu'an'an. Nah, ya kata an dari itu tidak menunjukkan bahwa dia mendengar langsung, berbeda dengan haddatsani. Kalau haddatsani itu mendengar langsung, akhbarani, demikian pula. Kalau an tidak, ya bisa jadi mendengar, bisa jadi tidak, ada ihtimal. Namun, ya karena mungkin perawinya tidak mudallis dan bisa dipercaya dan ada kemungkinan kuat bertemu dengan gurunya, disitulah perkara-perkara yang mengunggulkan kebenaran periwayatannya. Ya, berbeda kalau ternyata perawinya mudallis. Ya, maka kalau perawi mudallis sesuai dengan tingkatannya tentunya, tingkatan keberapa menurut Al-Hafidz Ibnu Hajar, ya, ataupun tingkatan ketiga sampai kelima, maka tidak syak lagi bahwa an-anahnya tidak diterima. Adapun tingkatan pertama dan kedua, maka itu masih diterima, terutama dari mereka yang sangat banyak meriwayatkan dari seseorang, ya. Wallahu a'lam. Jazakallah khair Ustaz. Kita angkat kembali pertanyaan dari pesan singkat dan sedikit keluar dari tema. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimanakah tata cara rujuk kita dari talak satu dan talak kedua? Apakah mesti ada saksi dan cukup diketahui oleh istri saja? Jazakallah khair Ustaz. Sebagian ulama mengharuskan adanya saksi, ya, supaya tidak ada pengingkaran, ya, kelak pada suatu hari kelak. Akan tetapi ini hukumnya sunnah saja dan bukan sebuah syarat. Ya, cukup kita katakan saya rujuk. Ya, itu sudah cukup. Wallahu a'lam. Nah. Jazakallah khair atas jawabannya. Kita angkat kembali dari pendengar kita, Ummu Aisyah di Lampung. Ustaz, apakah ada hadis yang menganjurkan jika setiap habis salat subuh membaca surat Muhammad? Jazakallah khair. Saya belum menemukan riwayat yang sahih tentang masalah itu. Ya, bahwasanya setelah salat subuh kita dianjurkan membaca surat Muhammad. Ya, Allahu a'lam. Baik, kembali kita angkat dari pesan singkat. Ada pendengar kita yang bertanya berkaitan dengan ayat dalam firman Allah surat Ali Imran 103, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wa zkuru ni'matallahi 'alaikum. Ayat ini dijadikan dalil tentang adanya khilafah, karena setelah kekhilafahan 4 sahabat maka tidak ada khilafah, maka dengan dalil ini mereka tegakkan khilafah. Apakah ini benar Ustaz? Jazakallahu khair. Jelas ini adalah pendapat yang batil, karena khilafah tetap ada, ya, sampai terakhir daripada apa khilafah itu terus tetap ada, ya, selama di situ ada seorang muslim yang diangkat sebagai pemimpin dan diakui oleh kaum muslimin di negeri itu, ya. Adapun khilafah yang dimaksud dengan khilafah Islamiyah dalam artian betul-betul menegakkan syariat Islam, ya, maka ya itu pun ada khilafah Abbasiyah, Umayyah, terus, ya, dari zaman ke zaman ada kemudian khilafah, ya, setelahnya. Maka mereka-mereka yang mengatakan bahwa khilafah hanya ada pada Khulafaur Rasyidin saja, setelah itu tidak ada kekhilafahan dalam artian tidak ada negeri Islam, ini hakikatnya mengkafirkan, ya, negeri-negeri Islam semenjak itu, ya, berarti sudah tidak ada lagi negeri Islam, ya, setelah para Khulafaur Rasyidin meninggal dunia. Ini batil. Allahu'alam, ini saja yang bisa sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.